Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qawla hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita masih membaca penjelasan Asy-Syarabi hafizahullahu taala terkait dengan poin yang kelima dalam Syarh Sunnah dari Barbahi rahimahullahu taala. Kata Imam Al-Barbahi rahimahullahu taala, wa alam rahimakallah anna dina innama ja'a min kibalillahi tabaraka ta'ala. Agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yudha' ala kulli rijal wa ara'ihim. Tidak diletakkan pada akal-akal manusia dan ra'yu mereka. Agama ini adalah Al-Quran wa sunnah. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan akal. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi. Ilmunya itu di sisi Allah dan Rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawak. Fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruka minad din fatakhruj minal Islam. Jangan engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu sehingga engkau pun keluar dari agama ini, keluar dari Islam. Fainahu la hujjata lak. Karena tidak ada lagi hujjah lagi, tidak ada lagi hujjah bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Rasulullah telah menjelaskan kepada umatnya sunnah. Wa wadaha li ashabi, telah menjelaskannya kepada sahabat, para sahabatnya. Wa humul jamaah. Dan para sahabat telah al jamaah. Wa hum as-sawadul azam. Was-sawadul azam adalah hak wa ahluhu. Paman khalaf ashabah Rasulullah SAW pisyai min amri din, barang siapa yang melisihi para sahabat Rasulullah SAW dalam satu perkara agama, faqad kafara, dia telah terjatuh dalam kekufuran. Ima kufur akbar atau kufur asghar. Ini pantan dari beliau. Kemudian sudah kita baca penjelasan Asy-Syaikh Rabi Hafizahullahu Ta'ala, yang intinya kata beliau rahimahullah ta'ala hafizahullah, di sini beliau memperingatkan kita jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Beliau menganjurkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti wahyu yang datang, tunduk kepada setiap semua yang datang kepada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingatkan bahwasanya perkara agama ini ada yang perkara gaib. La tudrikuhu al-uqul, yang tidak bisa diketahui oleh akal. Dan ini yang menjadi beda antara mukmin dan kafir. Iya, iman kepada perkara gaib. Dan ada perkara agama ini adalah tasri'at. Ketetapan-ketetapan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang perkara syar'i ini ada yang kita ketahui ilatnya, hikmahnya, dan yang tidak. Iya. Dan semuanya harus kita imani, kita terima, apakah kita tahu hikmahnya atau tidak. Apakah syarat tersebut kita tahu, iya, ilatnya, hikmah atau tidak. Sama itu datang dari Rasulullah SAW, harus kita terima, harus kita ikuti. Tidak boleh kita mempertentangkan dengan akal. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana dinu bi ra'yi," kalau seandainya agama ini dengan ra'yu manusia, dengan akal mereka, logika mereka, "Lakana asfal khuf aula bil masbin a'la," ini saya bagian bawah khuf, itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Itu kalau pakai akal-akal manusia. Iya, pakai ra'yu mereka, logika mereka. Tetapi agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya. Kata beliau, "Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffai. Yang beliau usap itu ketika mengusap khuf bagian atas khufnya, bukan bawah. Itulah ahlu sunnah. Mereka yasaslim iya li syariatillah. Mereka yanqadun li nusus alkitab wa sunnah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, berbeda dengan ahlul ahwa, berbeda dengan orang-orang yang sesat, yang mereka lebih mengutamakan akal mereka dari nas, sehingga kaidah, iya, yang batilah yang ada pada mereka mu'tazilah, aqlaniyun, kata mereka idza ta'arada al-aqlu wa naqlu wajaba taqdimul aql ala naql. Ini kaidah bid'iyah, kaidah yang ada pada mereka. Kalau bertentangan akal dengan naql, naql di Al-Qur'an Sunnah, kata mereka maka wajib mengutamakan akal daripada nakal. Sehingga betapa banyak perkara-perkara akidah mereka ingkari. Mereka ingkari azab kubur. Iya, mereka ingkari iya turunnya Nabi Isa alaihissalam, akan kemudian dajjal yang lain dengan alasan iya nas tersebut nas yang dhanni yang tidak sesuai dengan akal. Khairullah rahimana rahimakumullah. Berkata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, wal haqqu anna syar'a huwa al-huda wa fihi an-nur. Yang hak, syariat ini adalah petunjuk dan padanya ada cahaya. Wa nususuhu al-Qur'aniyah tufidul yaqin. Nas-nas syariat ini yang berupa Al-Qur'an tufidul yaqin, memberikan faedah yakin. Ketika Allah berfirman, wajib diyakini. Qala wa kadza al hadis mutawatirah wal hadis allati talaqathal ummah bil qabul. Demikian juga hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis yang telah diterima umat ini, tufidul ilma al yaqini inda al hadis, memberikan faedah ilmu yang yakin menurut ahlul hadis wa kathir min ulama al-firaq wa huwa al-waqi'. Ini huwa fil rahim wa rahimakumullah. Karena mereka di antara ahlul batil, di antara yang ada sekitar kita, misalnya Hizbut Tahrir, wa hum afrah mu'tazilah, mereka adalah iya turunan mu'tazilah, memilah nas. Iya, kata mereka kalau hadis itu hadis iya mutawatir maka diterima dalam masalah akidah. Tapi kalau hadisnya hadis ahad, hanya untuk ibadah aja, tidak diterima dalam masalah akidah. Ini kaidah muhdatsah yang ada pada mereka Hizbut Tahrir dan semisal mereka. Sehingga akhirnya mereka mengingkari tadi iya masalah azab kubur dan yang lainnya. Dalam keadaan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, para ulama kita menyebutkan bahwasanya tentang masalah azab kubur itu sabitun. Iya, telah sabit, telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an dan beberapa ayat Allah, para ulama kita menyebutkan Allah menerangkan tentang masalah azab kubur. An-naru yu'raduna iya 'alaiha ghudwan wa 'ashiyya, dan beberapa nas yang lain. Tapi mereka ingkari dengan alasan kata mereka ini hadis-hadis yang ahad. Yang benar kata beliau rahimahullah, nas-nas yang Qur'ani itu tufidul yakin. Demikian juga hadis hadis mutawatirah tufidul yakin. Demikian juga hadis hadis ahad yang talaqat hal ummah bil qabul, yang ada padanya al qara'in tufidul yakin, tufidul ilmi yakin, yang harus diyakini dan harus diamalkan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahallahu taala, wa ma'qulatu ahli al ahwa la taqudu illa ila jahl wal khairah wal dalal. Iya, ma'qulat, qa'idah, qa'idah aqliyah yang ada pada ahlul ahwa, aqlaniyun, mu'tazilah dan semisal mereka, tidaklah menggiring mereka kecuali kepada kebodohan, kepada kebingungan dan kesesatan. Iya. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyatakan, waqauluhu fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruk minad din, jangan kamu mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu, karena kalau kamu berbuat demikian maka kamu akan lepas dari agama ini. Fatakhruj minal Islam, kamu akan bisa keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata lak, dan seterusnya. Berkata Asy-Syarabi hafizahallahu taala, kata beliau, ittiba'ul huda ahwa qad yu'addi ila kufr, mengikuti hawa nafsu itu bisa akan menggiring kepada kekafiran. Kapan? Idza kana mu'anidan wa mustahillan, kalau dia menentang syariat. Karena mengikuti hawa nafsu akhirnya menentang syariat. Mustahillan, ketika dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan syariat. Karena sudah iya tergiur dengan dunianya, sehingga dengan lancang karena sebab syahwatnya dia kemudian menyatakan, kata siapa riba itu haram, misal riba itu halal, kemudian dia mengeluarkan teori-teori dari akalnya menentang syarat Allah subhanahu wa ta'ala, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini terjatuh ke dalam kekufuran. Demikian juga yang lainnya, dia halalkan zudi, dia halalkan khamr dan lainnya dengan teori-teori akalnya, ia dalam rangka mu'ani dan menentang syariat, mustahilan ia menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Ini terjatuh ke dalam kekufuran li mukhalafati nusus syariah, karena ini menyelisih nas-nas syariah. Qala wa qad yuaddi ila dhalal idza kana yahtarim nusus syara', dan kadang tidak sampai kepada kekafiran tapi menghantarkan dirinya kepada kesesatan. Sesat walaupun tidak sampai kafir. Kapan? Idza kana yahtarimu nusus asy-syara', kalau dia masih punya penghormatan kepada nas, tidak berani dia menentangnya, tidak berani dia menghalalkan yang haramkan, tidak berani dia bertabrakan langsung dengan nas, tetapi tetap dengan sebab hawa nafsunya tetap dia yaqa'u fil mukhalafat, terjatuh ke dalam penyelisihan. Bahwa ghair mustahil, dia tidak menghalalkannya tapi terjatuh ke dalam penyelisihan, tetap dia terjatuh ke dalam riba. Walaupun dalam hati ini masih meyakini haram, walaupun masih terucap dengan sebagian ucapannya itu haram, tapi dengan sebab hawa nafsunya dia masih terjatuh ke dalam riba. Lakinnahu ligalabatil hawa wasyahwah, tapi karena sebab iya hawa nafsu lebih dominan, dengan sebab syahwat yang menguasai dia, iya dia pun terjatuh ke dalam mukhalafat. Ini yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesesatan. La hujjata li hadza wa dzak, tidak ada hujjah bagi orang ini dan orang tadi, fi mukhalafati syara', di dalam melisihi syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Nihun fillah rahimun rahimakumullah. Iya, pentingnya kita senantiasa menundukkan syahwat kita, hawa nafsu kita, untuk senantiasa tunduk kepada syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, kadang beberapa pernah saya ngobrol dengan seorang, dia bilang, sungguh memang ilmu ini mahal. Kadang seorang bisa tertutup, iya, dengan sebab syahwat, hawa nafsu yang pada dirinya, dalam keadaan, kata si bapak ini, masya Allah, iya, ini adalah ilmu pertama kali saya dapat, ilmu tentang masalah wajib salat berjamaah. Iya, tapi ini seorang yang sudah tahu ilmu, yang sudah belajar di ma'had-ma'had, di pondok-pondok, ternyata iya, dia jarang kelihatan di masjid, jarang kelihatan berjamaah. Dalam keadaan, kata si bapak ini, yang saya tahu ini adalah termasuk basic, kata beliau, termasuk ilmu yang dasar dalam ilmu yang sampai di Ahlus Sunnah. Ini khawatir rahimun rahimakumullah. Kadang sebagian ikhwah, sebagian orang dengan sebab kesibukannya zaman sekarang ini, Iya. Bisnis online sampai jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, kemana-mana dia, iya, kejar dunianya. Akhirnya subuh tidak kelihatan, duhur juga masih sibuk. Ini yang terjadi. Asyahwah wal hawa. Iya, awalnya dia tinggalkan kewajibannya. Bukan di sini ya, bukan di sini, anak tidak bisa di sini. Ini sebagai apa namanya, ibrah bagi kita. Awalnya kewajiban dia untuk mengajar, dia tinggalkan 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran. Akhirnya semakin sibuk, semakin maju usahanya. Mulai 1 waktu salat jamaah dia tinggalkan, 2 salat jamaah. Akhirnya kemudian semakin sibuk dengan dunianya, dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya. Jarang kelihatan di masjid. Kata si bapak ini dalam keadaan, padahal yang saya tahu, Ustaz, ilmu yang pertama kali saya dapatkan dalam Ahlus Sunnah ini tentang masa wajibnya salat berjamaah. Ihdharu. Kita waspada ikhwan fillah rahiman rahimakum. Jangan sampai syahwat kita, hawa nafsu kita kemudian menyebabkan kita tertutup dari ilmu kita. Nah, demikianlah keadaannya. Kata para ulama kita, mahabbatuka li syai' tu'mi wa tasum. Kadang ketika seorang sudah terlanjur cinta kepada sesuatu, itu akan menyebabkan dia buta, tuli, sudah lupa akan ilmunya. Naam, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Prinsip Ahlus Sunnah, nanqadu wa nastaslimu li syar'illahi ta'ala. Kita tunduk kepada syarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengeluarkan teori-teori kita, logika kita untuk kemudian menentang, berkhilah, melakukan tipu muslihat untuk keluar dari syarat Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dengan hawa nafsu kita, dengan syahwat yang sudah dominan pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Fadhabarakallahu fiikum.